بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. حاضرين كالمرسى wasiati dalam kebenaran dan kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga insyaallah ilmu yang kita raih, ilmu yang kita gapai adalah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa ATV yang dimuliakan oleh Allah. Di minggu yang telah lalu kita telah membahas dan mengkaji tentang bagaimana bahayanya seseorang yang melanggar perintah Allah, bahayanya seseorang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Maka di pasal yang selanjutnya adalah tentang bagaimana kenikmatan Allah atau besarnya karunia Allah yang diberikan kepada hamba yang masih diberi kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam permulaan pasal ini beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengutip suatu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa sih orang yang mukmin dengan kesempurnaan keimanannya? Tiada lain adalah orang yang kebaikannya, amal ibadahnya dan taatnya membuat dia gembira. Ketika taat mereka gembira. Ketika beribadah mereka senang atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah berbentuk taufik, inayah dan hidayah Allah tersebut. Wasa'athu sayi'atuh, dan mukmin yang sejati pula adalah orang yang sedih, orang yang susah kalau dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan dalam suatu hadis lain oleh beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya seorang mukmin yang sejati, orang mukmin yang sempurna, dosa yang dia lakukan seakan-akan syahid, seakan-akan dia berdiri di tebing yang seakan-akan tebing itu akan menjatuhinya, enggak tenang kehidupannya. Itulah mukmin ketika menghadapi kemaksiatan dan dosa yang dia jalani. Dia takut, maka segeralah mereka bertaubat kepada Allah, menyesal atas perbuatan tersebut. Itu mukmin yang sejati. Adapun munafik, dosanya bukan sebagai tebing yang seakan-akan menjatuhi, tapi hanya seakan-akan lalat yang hinggap di hidungnya. Enggak dihiraukan sama sekali kemaksiatan tersebut. Melanggar Allah seperti enggak pernah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah seperti seakan-akan enggak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah menghantui kehidupannya kemaksiatan tersebut. Itulah sifat orang-orang munafik. Maka itu beliau Rasulullah mengatakan orang mukmin mesti gembira dengan ketaatan, gembira ketika dihadirkan majelis taklim, gembira ketika menghadiri majelis zikir, gembira ketika masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik petunjuknya berbuat baik, gembira. Dan sedih apabila mengingat tentang dosa-dosanya. Sesuatu hal yang buruk yang dia jalani menghantui kehidupannya. Kalau enggak taubat, enggak puas hatinya. Kalau enggak nyesel, takut dalam kehidupannya. Itulah mukmin yang sempurna. Fa idza waffaqallahu waffaqakallahu ayyuhal mu'min lil amal bi ta'atihi falyabdun farhu bidzalik. Wahai orang mukmin, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menggiring engkau, menuntun engkau untuk melaksanakan perbuatan taat. Kita diberi oleh Allah taufik untuk hadir majelis zikir, majelis maulid, majelis tahlil, majelis ta'lim, ataupun hal majelis apapun yang diridhai oleh Allah, atau kita digiring untuk bangun malam, puasa Senin dan Kamis, maka ketahuilah Anda adalah mukmin yang harus gembira atas apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa? Karena ketahuilah ta'atul abd alamatus sa'adah. Ta'atnya seorang hamba kepada Allah itu adalah pertanda bahwa Allah ridha kepadanya, dan itu tanda dia akan mendapatkan kehidupan yang nikmat di dunia dan akhirat. Dan al-maksiyah alamatus syaqawah. Dan maksiat itu adalah tanda fal-iyadubillah mendapat kesialan nanti dalam kehidupan di akhirat. Kita gak tahu dengan apa kita ditutup kehidupan kita, tapi kalau tanda dalam kehidupannya dia banyak taat dan ibadah, insya Allah itu 90% alamatus sa'adah. Pasti insya Allah dapat husnul khatimah, nanti mendapat surga Allah. Tandanya ibadah, taat, selalu mentaati perintah Allah, itu tandanya. Dan sebaliknya, kita ahli maksiat, kita selalu melanggar perintah Allah, alamatus syaqawah, ini tanda su'ul khatimah, tanda masuk neraka jahannamnya Allah, faliyadubillah. Itu hanya sekedar tanda, akan tetapi semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita udah diberi tanda menjadi su'ada, orang yang senang, mesti kita gembira, ya Allah, untung. Untung kita diberi kenikmatan, taat, sholat lima waktu, bahkan bisa sampai nambah yang sunnah, bahkan masih bisa ngaji. Kita mesti syukur kehadirat Allah. Mangganya disunahkan ketika kita melihat seseorang ahli maksiat untuk sujud syukur kepada Allah. Kenapa? Alhamdulillah, ya Allah, engkau tidak menjadikan aku orang-orang yang berani bermaksiat kepadamu, orang yang meninggalkan perintahmu. Maka kita syukur, ya Allah, alhamdulillah engkau jadikan aku orang ahli ibadah. Ini termasuk sunnahnya kita sujud syukur adalah ketika melihat orang yang melakukan kemaksiatan. Terus sujudnya depannya orangnya atau di belakangnya? Lihat, idza kana mutadhahir bi fiski, kalau dia minum minuman keras di depan orang, kalau dia judi bahkan di kampung gak malu dengan orang, kalau perlu di pos kambling, itu kita sujud syukur. Ketika sujud syukur, salam, ntar mereka tanya, kenapa kok sujud? Alhamdulillah, saya dijadikan orang yang agak baik dibanding dengan sampean-sampean ini. Biar tahu kalau mereka adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, akan tetapi ini dengan cara atau uslub yang ditentukan. Kalau kita adalah orang yang didengar oleh mereka, monggo. Tapi kalau tidak, jangan. Nanti berantem yang terjadi malah. Ya. Hanya saja ini adalah suatu kenikmatan dari Allah. Makanya kita sunnahkan sujud syukur ketika lihat orang ahli maksiat. Ya Allah, untung kau kasih taufik kepada aku, kasih hidayah, kau inayah, ya Allah, hingga aku masih alhamdulillah beriman kepadamu, takut maksiat kepadamu, ya Allah. Maka kita mesti gembira, syukur berarti atas kenikmatan. Kenikmatan adalah suatu hal yang harus kita nikmati, harus kita gembira dengannya. Wal tubaligh fi syukrillahi allazi akramaka bi khidmatih. Bahkan kalau perlu berlebih-lebihlah engkau syukur kepada Allah yang telah memuliakan engkau dengan bisa berkhidmah kepada Allah, yaitu melalui ibadah. Kita berkhidmah sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini. Khidmah itu kan ngawulo sama Gusti Allah. Lu gimana Allah kok niya? Kita khalifatullah fil ard. Kita sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini, kita khidmah sama Allah. Gimana? Jangan berbuat fasad. Jangan berbuat maksiat. Berbuatlah perdamaian. Berbuatlah yang rahmah dan kebaikan. Niscaya di situ kita berkhidmah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhtaraka li mu'amalatih. Untung kita dipilih oleh Allah untuk orang menjadi orang yang bermuamalah, interaksi dengan Allah. Kalau Allah udah gak mau dengan kita, gak akan Allah berikan kepada hati kita keinginan untuk duduk di sejadah menghadap kepada Allah. Allah mau dihadapin. Kalau coba kita merasa udah gak senang sama orang, gimana caranya orang ini udah gak datang ke rumah kita, gak ketemu. anak udah enggak senang dengan orang ini, saya udah enggak senang dengan orang ini, ini orang saya enggak senang lihat mukanya, jauhkan aja dari saya, kalau ada perlu bilang aja enggak ada, pokoknya yang penting saya enggak ngelihat mukanya. Tapi kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sujud di hadapan Allah. Dengan sejadah kita meminta kepada Allah. Ini tanda kalau Allah masih senang muamalah dengan kita. Allah masih senang untuk kita hadapi. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar ketika kita ibadah. Was'alhu an yaqbal minka bi fadlih. Kemudian mintalah engkau kepada Allah agar Allah menerima dari segala apa yang telah kau lakukan bi fadlihi, atas kebesaran dan keutamaan Allah, bukan bi fadlina, bi rahmatihi wala bi rahmatina. Setelah kita bertaat, beramal, kemudian kita minta agar amal ibadah kita ini semuanya dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ini amalku, ya Allah, ini ketaatanku, tinggal terkabulnya, dan itu adalah di tanganmu ya Allah. Kita minta bi fadlihi, kembalikan sama Allah, kalau kau terima ini fadl, ini keutamaanmu ya Allah. Kecil amal ibadah kami dibanding dengan pemberian kenikmatan atau kenikmatan yang kau anugerahkan kepada kami. Ma yassarahu alaika min salihil amal. Kemudian mintalah kepada Allah dikabulkan atas apa yang telah diberikan oleh Allah dari dimudahkannya kita berbuat amal yang baik. Ayo, coba enggak Allah yang memberi kemudahan, mana mungkin kita beramal. Maka minta dikabulkan atas segala apa yang juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita tergiur dengan amal ibadah banyaknya ataupun kesempurnaan zahirnya, tapi kadang kita lupa bahwa sesungguhnya ada hal penting yang harus betul-betul kita jalani agar amal ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu perbuatan seperti ibadah, sholat, sedekah. Sholat, sedekah itu ada syaratnya, kapan sahnya, ada rukunnya, kapan sempurnanya. Tapi ingat, perhatikan pula kapan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak gak dikabulkan oleh Allah, apa untungnya? Maka itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau berkata, "Kunu biqabulil amali aham minkum bil amal." Jadilah kau orang yang lebih mementingkan dikabulkannya amal daripada hanya sekedar memperbanyak amal. Karena apa? Fa innahu la yaqillu amalun maqbulun. Karena ketahuilah, amal itu walaupun sedikit kalau diterima oleh Allah enggak sedikit. Amal itu meskipun kecil enggak ternilai di mata manusia, tapi kalau dikabulkan oleh Allah itu hal yang besar. Maka pernah seorang ulama besar, beliau adalah Syekh Umar Mukhdar radhiyallahu taala anhu, beliau hingga pernah berkata, kalau satu daripada tasbihku, istighfarku, satu aku tahu diterima oleh Allah subhanahu wa taala, orang satu negeri ini aku undang makan 3 hari 3 malam di rumahku kalau aku tahu satu istighfarku, tasbihku itu diterima oleh Allah. Karena amal itu kalau diterima enggak kecil, itu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Saking gembiranya, saking senangnya apabila amalnya diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang seperti Syekh Umar Mukhdar, wali Allah yang begitu mempunyai kedudukan tinggi, ilmunya begitu mumpuni, masih berkata seperti itu. Maka bagaimana dengan kita? Kita ilmu yang enggak ada, amal ibadah ya pas-pasan, bahkan mungkin kurang. Masa kita masih enggak berharap untuk yang sedikit itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya amal ibadah seseorang itu kalau diumpamakan kita kumpulin, dikumpulin di tong ya. Amal kita kumpulin di tong ya. Amal dikumpulin di tong, ingat tong tadi betul-betul dibersihin dan ditambal, jangan sampai yang kita kumpulin tersebut bocor hingga akhirnya enggak ada hasilnya. Coba kita tiap hari amal dikit, pas-pasan, tongnya besar, kita masukin setiap hari 1 cawan atau mungkin 1 sendok teh, tapi alhamdulillah tong tersebut utuh, gak ada bocor sedikit pun. Sehari demi hari, insya Allah 10 tahun udah penuh itu, walaupun setiap hari hanya satu satu sendok teh. Kosong. Enggak ada lubangnya. Tapi satunya lagi, Masya Allah, tiap hari satu timba bawahnya. Amalnya ibadah Senin Kemisnya, kemudian amal yang lain, Masya Allah, satu timba. Satu ember tiap hari. Tapi tongnya, Masya Allah, lubangnya diameternya 10 cm. Diameternya 20 cm. Lubangnya banyak. 10 tangan lagi 10 tahun. 20 tahun setiap hari satu ember enggak akan penuh. Itu ibarat bahwa amal ibadah kita sedikit dikabulkan oleh Allah dengan syaratnya hati dibersihkan. Lubang tadi apa? Ada lubang sombong, ada lubang riya, ada lubang hasad, ada lubang yang disebut dengan yang namanya mudahin, ada lubang-lubang yang namanya di sini adalah segala kemaksiatan penyakit hati, ada sombong, ada riya, ada ujub dan yang lain-lain. Ini lubang. Maka apa untungnya amal ibadah banyak kalau seperti itu? Gak akan pernah membuat bekal yang begitu besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ayo usahakan amal kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap agar semua nantinya ketika kita beramal mengharap dengan kedermawanan Allah, keutamaan Allah, ya Allah, kabulkanlah amal kami ini walaupun sedikit, ya Allah. La tuhrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Mungkin karena kekurangan kami, ya Allah, tapi janganlah Engkau haramkan penerimaan amal ibadah kami yang sedikit.